Mitra bisnis pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat, salah satu faktor yang mendorong kemenangan Barack Obama hingga menjadi Presiden Amerika Serikat berkulit hitam pertama adalah kondisi fisik yang gagah serta penampilannya yang berkarisma. Menurutnya, tampilan itulah yang mencuri perhatian publik di Amerika, terutama publik yang berasal dari golongan menengah bawah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Bukankah keberhasilan Obama hingga terpilih menjadi pemimpin negara hingga dua kali adalah visi serta misinya untuk mengangkat harkat warga kelas menengah bawah Amerika? Enggak, kalau kita lihat pola, ya, kalau kita lihat substansi dan pola di sana, orang itu udah melihat secara pelaksanaan, kan Kongres itu dikuasai Republik waktu itu sebelum dia dikuasai Senat dan Kongres dikuasai Republik gitu. Jadi waktu Clinton pun nggak bisa efektif memainkan menerapkan kebijakannya karena harus head to head dengan Kongres gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ada banyak kebijakan-kebijakan yang backlash dari Bush senior, apalagi Bush junior yang lebih dekat dengan Obama kan gitu. Nah, kenapa orang melihat lalu itu merugikan kalangan yang punya duit gitu. Tapi Pak Her, bukankah kaum berduit di Amerika justru berkiblat pada Partai Republik yang mayoritas membernya memang golongan the have? Enggak, kalangan yang punya duit tapi tidak banyak-banyak duitnya gitu. Demokrat ini kan basis kelas menengah gitu. Kalau kelas atas kan lebih banyak di Republik. Nah, jadi orang karena jenuh pengen pergantian suasana kan, pengen pergantian kebijakan, dan dia menawarkan sesuatu yang inilah kalau dibuat analoginya dengan cara gampang ya Jokowi lah gitu. Ini orang kulit hitam, nggak dihitung, nggak ini, kok menawarkan sesuatu yang sangat menarik dengan penyampaian yang sangat menarik gitu. Pidato-pidatonya dia, meskipun saya pribadi waktu itu saya lebih suka Hillary Clinton karena ini bisa jadi Iron Lady betul gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.